Ya, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, babul mubtada'i wal khabar. Bab mubtada dan khabar. Al mubtada'u huwa al ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil lafdhiyah. Wa huwa qisman, zahirun wa mudmarun. Mubtada adalah isim yang marfu', yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Disebutkan di sini bahwasanya mubtada adalah isim. Ya, maka keluar darinya apa? Fi'ilan huruf. Fi'ilan huruf tidak bisa sebagai mubtada. Kemudian marfu'. Ya. Apakah lafzan ataupun takdiran ataupun mahallan? Marfu', apakah lafadznya seperti Muhammadun alimun ataupun takdirnya hadza kitabun? Ini hadza ataupun apa, al-fata, ya, ataupun Musa alimun, nah, itu takdir dengan harokat muqaddar, ataupun mahalnya seperti hadza kitabun, itu mahalnya. Mubtada adalah isim yang marfu, yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Apa contohnya amil-amil lafdhiyah yang masuk ke mubtada? Ya, kana dan akhwatnya, inna dan akhwatnya, dhanna dan akhwatnya. Kemudian di sini al-marfu', ya, mubtada adalah isim yang marfu'. Jadi mubtada itu adalah isim yang marfu'. Kalau yang majrur enggak bisa sebagai mubtada. Kecuali yang dijarkan dengan apa? Huruf jar tambahan. Kalau yang mansub enggak ada. Kalau yang majrur ada. Mubtada yang majrur ada. Yaitu ketika dijarkan dengan apa? Huruf jar tambahan. Seperti bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Aslinya hasbuka dirhamun. Hasbuka mubtada. Kemasukan huruf jar tambahan. Bihasbika. Hanya lafadznya yang majrur. Tapi mahalnya apa? Rafa' mahalnya. Karena dimasuki huruf jar tambahan. Mubtada adalah isim yang marfu, yang kosong dari amil-amil yang lafziyah. Berarti yang ada hanya amil, ya, amil yang ma'nawiyah. Apa itu amilnya? Ibtida. Al-ibtida. Keberadaan isim tersebut di awal jumlah. Itu amilnya. Wahuwa qismani zahirun wa mudmarun. Dan mubtada ada dua macam. Zahir dan dhamir. Fal mudmaru ana wa akhwatuhu allati taqaddamat fi faslil mudmar. Adapun mubtada yang zahir ataupun mubtada yang dhamir adalah ana dan teman-temannya. Yang 12 dhamir itu. Allati taqaddamat fi faslil mudmar, yang telah lalu pada fasal tentang dhamir. Wa dhahiru qismani mubtada'un lahu khabarun wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masadda al-khabar. Kemudian jenis yang kedua dari mubtada adalah mubtada yang berupa isim dhahir. Dan itu ada dua macam mubtada. Jadi mubtada yang berupa isim dhahir ada dua macam. Macam yang pertama, mubtada'un lahu khabar. Mubtada yang dia memiliki khabar. Muhammadun alimun. Yang kedua, mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada yang dia memiliki yang marfu', ya, isim yang dirafakkan oleh mubtada, yang dia menduduki posisi khabar. Mubtada yang memiliki isim yang dirafakkan olehnya, yang dia menempati posisi khabar. Seperti apa? Maqaimun az-zaidani. Maqaimun az-zaidani. Mana mubtadanya? Qaimun. Maknya nafiyah. Qaimun mubtada. Az-zaidani itu adalah isim yang dirafakkan oleh mubtada, oleh qaim. Dia sebagai fa'il, tapi sadda masaddal khabar. Menduduki posisi khabar. Mubtada dengan isim yang marfu ini tercukupi sehingga enggak butuh kepada khabar. Fal awwalu nahu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Rasulullah. Contoh mubtada yang pertama yaitu mubtada yang lahu khabar, mubtada yang memiliki khabar adalah Allahu Rabbuna. Coba a'ribu li rabb Allahu mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi dhamma dhahir ala akhirih. Rabbuna khabar. Apa yang merafakan khabar? Mubtada. Wa alamatu rafihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Wa huwa rabbu mudhaf. Na famir mutasil abni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih Muhammadun Rasulullah. Sama ya Rabbnya. Wa thani huwa ismul fa'ili wa ismul maf'uli idha taqaddamat alaihi nafyun au istifhamun nahu aqaimun zaidun wama qaimun az-zaidani wa hal madrubun al-amrani wama madrubun al-amrani. Yang kedua dari mubtada adalah mubtada yang dia memiliki isim yang dirafakannya yang dia menduduki posisi khabar yaitu ismul fa'il, isim fa'il yaitu mubtada yang berupa isim fa'il, wasmul maf'ul ataupun mubtada yang berbentuk isim maf'ul, idza taqaddama 'alaiha nafyun au istifhamun, tapi dengan syarat yaitu apabila dia didahului oleh nafi ataupun istifham. Ini ada syaratnya, meskipun orang Kufah membolehkan untuk tidak didahului oleh apa? Nafi dan istifham. Tapi yang lebih kuat insyaallah harus didahului oleh apa? Nafi ataupun istifham. Contohnya aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun. I'rabnya bagaimana? Hamzah. Hamzatul istifham. Qaimun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat raf'i ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Zaidun fa'il. Iya. Marfu'. Iya, 'alamat raf'i ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Wa huwa yasuddu masadda al-khabar. Dia menduduki posisi khabar. Boleh pula kalau dalam contoh ini dijadikan qaim sebagai khabar muqaddam, zaidnya mubtada. Ada pun istilahnya enggak bisa. Istilahnya wa ma qaimun az-zaidani. I'rabnya sama ya dengan sebelumnya. Persis, cuma tanda i'rabnya berbeda. Ya. Alif niabah 'an dhamma li'annahu musanna. Wa hal madrubun al-'amrani? Hal harfu istifham madrubun. Ya. Mubtada marfu' bil ibtida wa alamat raf'i ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Al-'Imran naibul fa'il marfu' 'alamat raf'i al-alif niabah 'an dhamma li'annahu musanna. Ya. Ini enggak boleh dibalik ini. Ataupun tidak boleh yang kedua dijadikan sebagai mubtada mu'akhar. Karena tidak cocok antara mubtada dengan khabarnya. Dalam hal tasniahnya. Wa ma madrubun al-amrani. Wa ma madrubun al-amrani. Dan seterusnya. Tinggal dikiaskan. Wa la yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwighin. Wal musawwighat kathiratun. Dan mubtada' tidak boleh dalam keadaan nakirah kecuali dengan adanya sesuatu yang membolehkan datangnya dia nakirah. Wal musawwirat katsirah, dan yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah itu banyak. Ya, di antaranya an yataqaddam 'ala an-nakirah nafyun aw istifhamun. Ketika mubtada yang nakirah ini didahului oleh nafi ataupun oleh istifham. Contohnya ma rajulun qaimun. Ya. Di sini dibolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah yaitu rajulun. Kenapa? Karena ada musawwir. Apa musawwirnya di sini? Hah? Nafi yaitu ma. Ma rajulun qaimun. Ya. Tidak ada seorang yang berdiri. I'rabnya jelas ya. Ma harfu nafi rajulun mubtada. marfu' bil ibtida' wa alamat rafi' dhamma qaimun khabar. Wa hal rajulun jalisun. Wa hal rajulun jalisun. Juga sama. Di sini mubtada dalam keadaan nakirah. Ada musawwifnya yaitu istifham. Wa qauluhu ta'ala a ilahun ma'allah. A ilahun ma'allah. Apakah ada ilah sembahan bersama Allah? Ini istifham ingkari. Di sini ada musawwifnya yaitu apa? Hamzah istifham. Ya. Ya, sebagian tidak mempersyaratkan adanya musawwif. Yang penting apa syaratnya? Faedah katanya. Tapi lebih selamat kalau antum apa menetapi musawwif-musawwif ini. Wa minha an takuna mausufatan nahu wala abdun mu'minun khair. Ya. Kenapa sih enggak boleh mubtada itu dalam keadaan akhirah? Ya. Karena faedahnya enggak ada. Ya, enggak ada faedahnya. Rajulun qa'imun. Seorang laki-laki berdiri apa faedahnya? Ya kan? Sehingga harus nakirah ataupun kalau ma'rifah harus ada bersamanya musawwir. Kemudian musawwir berikutnya adalah antakuna mausufatan nahu wala abdun mu'minun khair. Ya, musawwir berikutnya yaitu agar mubtadanya disifati. Disifati dengan sifat. Contohnya wala abdun mu'minun khair. Ya, wala abdun mu'minun khair. Di sini abdun mubtada nakirah disifati dengan mu'min khair sebagai apa? Khabarnya. Wa minha an takuna mudhafatan nahu khamsu salawatin katabahunna Allah. Ya. Di antaranya agar mubtada yang nakirah itu diidhafahkan sehingga lebih khusus. Ya, meskipun nakirah tapi lebih khusus. Demikian juga ketika disifati lebih khusus. Khamsu salawatin katabahunna Allah. Lima salat wajib katabahunna Allah. Lima salat Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa minha an yakuna al-khabaru dhurfan aw jaran wa majruran muqaddamaini 'ala an-nakirah. Nahu 'indaka rajulun wa fi ad-dari imra'atun. Wa nahu qawli ta'ala wa ladaina mazid wa 'ala absarihim ghishawah. Di antara musawwif berikutnya bagi mubtada yang nakirah adalah agar khabarnya berupa dzaraf ataupun jar majrur. Dan khabar ini dzaraf ataupun jar majrur didahulukan dari mubtadanya yang nakirah. Contohnya indaka rajulun. Enggak boleh dikatakan rajulun indak. Indaka rajulun fid dari imra'atun. Wa nahu qawli ta'ala, kemudian contoh dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ladaina mazidun. Ya, wa ladaina mazid. Dzaraf. Ya. Wa 'ala absarihim ghishawah. Ghishawah sebagai apa? Mubtada wa khabar. Nakirah. Kenapa boleh ada musawwir yaitu apa? Didahului oleh jar majrur ataupun khabar yang berupa jar wa majrur. Wa qad yakunu al-mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'li nahu wa antasumu khairul lakum ay saumukum khairul lakum. Dan terkadang mubtada itu berbentuk masdar muawwal yang ditakwil dari an bersama fi'ilnya. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Takdirnya saumukum khairul lakum. An harfu apa? Masdarin wasiqbalin tasumu fi'lun mudari'un mansub bi an mansubun bi an wa alamat nasbihi hadzun nun li'annahu minal amthilah al-khamsah. Ya. An wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar fi mahalli raf'in mubtada khairun khabar marfu alamat rafi abu ma zahiru ala akhiri lakum jar majrur muta'alik bi khair, takdirnya saumukum khairul lakum. Yes. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? I'rabnya jelas ya? Ada yang sulit i'rabnya? Enggak mungkin jadi mutada. Ya, pada contoh maqaimun az-zaidani kenapa enggak bisa dijadikan di situ? Qaimun sebagai apa? Khabar, az-zaidani sebagai mutada gitu ya. Seperti pada contoh yang pertama kan bisa tuh. Maqaimun Zaidun, bisa Zaidun dijadikan sebagai apa? Mubtada, qaimun sebagai khabar. Tapi pada contoh maqaimun az-zaidani enggak bisa. Kenapa? Nanti kita mengkhabari yang mustana dan mufrad akhirnya kan? Enggak boleh kan? Az-zaidani qaimun, salah, qaimani. Sehingga enggak boleh. Pada contoh ma-zaidun, maqaimun az-zaidani dijadikan az-zaidani sebagai mubtada, enggak boleh karena tidak sesuai dalam hal tasniahnya. Yang membolehkan datangnya apa? Mubtada dalam keadaan nakirah. Gimana Marwan? Apa ya? Yang awal. Apa yang ditanyakan? Hah? Cara mengetahui bahwasanya di situ adalah mubtada gitu. Ya ketika ada an masdariyah, kemudian setelahnya ada khobar ataupun ada isimnya marfu, maka annya itu adalah mubtada yang awal dari an bersama fi'il yang setelahnya. Ya bisa kita contohkan, contoh yang lain bisa enggak? Ayo. Bisa contohkan coba. Antahfadhal Qur'ana khairun lak min apa? Min naumik misalkan. Ya, di situ an mubtada kan? Takdirnya apa? Hifdzukal Qur'ana. Engkau menghafal Al-Qur'an itu lebih baik bagimu daripada kamu tidur. Bisa dikiaskan. Anta jlisa misalkan, amami, kau duduk di depanku. Khair min anta jlisa khalfi misalkan. Berarti kan julus. Julusuka amami khair min julusika khalfi. Gimana Fan? Ya. Yang ditanyakan apa? Perlu di lagi lagi. Ya, tadi disebutkan bahwasanya mubtada ada dua macam. Macam yang pertama adalah mubtada yang memiliki khobar. Ini yang paling banyak dalam kalam Arab. Ya. Ya terkadang khobarnya dibuang, kadang disebutkan, tapi yang jelas yang paling sering adalah macam yang pertama ini, mubtada yang memiliki khobar. Meskipun kadang khobarnya disebutkan, kadang tidak disebutkan. Jenis yang kedua, mubtada yang memiliki isim yang dirofakkan oleh mubtada itu, apakah sebagai fa'il ataupun sebagai naibul fa'il, yang dia fa'il ataupun naibul fa'il itu menduduki posisi khobar. Maksudnya apa? Maksudnya dengan yang marfu ini, mubtada tadi sudah tidak butuh lagi kepada khobar. Iya. Bukan maknanya bahwasanya khobarnya dibuang kemudian dijadikan isim tadi yang marfu sebagai khobar, bukan. Ya, maksudnya sadda masad al-khobar bahwasanya isim yang marfu tersebut mencukupi mubtada dari khobarnya, tidak lagi membuat mubtadanya butuh kepada khobar. Ya terkadang yang marfu itu zahir seperti dalam contoh ini. Ya, apa contohnya? Al-Qa'imun Zaidun. Ini kan zahir. Yang marfu'nya isim yang dirofakkan oleh mubtadanya kan isim zahir. Terkadang apa? Dhamir. Seperti ucapannya penyair, Khalilayya mawafin bi'ahdi antuma. Khalilayya mawafin bi'ahdi antuma. Wahai dua temanku. Mawafin bi'ahdi antuma. Tidaklah. Ya. Kalian berdua memenuhi janjiku. Wafin. Di sini wafin ini isim fa'il kan? Wafa yafi. Isim fa'ilnya wafin. Mana? Sadda masadda khabarnya. Marfu yang menutupi posisi khabarnya. Antuma. Bomir. Bisa juga. Bomir munfasil. Ya. Khalilayya mawafin bi'ahdi antuma. Ya. Yang lain? Khobar. Ya, khobar pada asalnya nakirah. Nanti belum masuk bahasanya ya. Ya. Terkadang ma'rifah juga. Seperti ad-dinu nasiha. Khobarnya mana? An-nasiha, ma'rifah. Ada faedahnya. Hasr diantaranya. Seperti al-kalam huwal lafzu itu juga apa? Khabar ma'rifah. Insyaallah nanti pada pembahasan sendiri tentang khabar. Ini masih membahas tentang mubtada ya. Ya. Yang lain enggak ada? Mana paham? Sis. Ikhlas mana ikhlas? Sakit ah. Ikhlas selama enggak ada cek. Mana? Pulang kenapa? Sakit. Ya. Cukuplah sampai sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan khabar pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Subhanallah. Bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.